بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masih kita dalam pembahasan bab tentang doa. Li'azimid doa fa inna Allah la mukriha lahu. Hendaknya seseorang ketika berdoa kepada Allah sungguh-sungguh mantap, tekadnya kuat. Fa inna Allah la mukriha lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang memaksa. Dan telah kita sebutkan hadis Abi Hurairah, kalau salah seorang dari kalian berdoa, maka tidak boleh dia mengatakan di dalam doanya in syi'ta, jika engkau menghendaki ya Allah, kabulkan, berikan padaku. Namun hendaknya dia bersungguh-sungguh mantap di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbesar harapannya, memperbesar harapan diterima doanya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Di dalam bab ini qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sallam ibn Farj Abu Abdullah kila kunya beliau Abu Ja'far al-Bukhari al-Baykandi thiqatan thabtun قال أخبرنا إسماعيل ابن علية إسماعيل ابن علية أبو بشر البصري معروف ابن بابن علية معروف بابن علية dan ثقة حافظ. An Abdul Aziz ibn Suhaib Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu nam yughathiqa yuqal al-Abd yuqal al-Abd عبد العزيز بن سحيب البناني ثقة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال داري أنس بن مالك صحابي أبو حمزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكرها له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم jika salah seorang dari kalian berdoa فليعزم في الدعاء, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sini lamul amr, ya. Lamul amr, lam perintah. Jadi yakni jangan ragu, jangan kamu ragu dalam doamu. Wala yaqul Allahumma in syi'ta, dan janganlah dia mengatakan ya Allah jika engkau menghendaki fa'atini, jika engkau menghendaki fa'atini, berikanlah kepadaku. Fa inna Allah la mustakriha lahu, dalam riwayat la mukriha lahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Idza da'awtum Allah fa'azimu fi du'a, jika kalian meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah, berazm, mantap, kuat doamu. La tadhkuru al-masyiyah, jangan engkau menyebutkan masyiyah, jangan engkau mengaitkan doamu itu dengan masyiyah. Jika engkau menghendaki, kabulkan. Jika engkau tidak menghendaki, kau tidak mengabulkannya. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, hadis sebelumnya. Maka fa'alaika bil azmi wal jiddi fit talab, maka wajib bagimu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tekadmu kuat mantap, wal jiddi fit talab, ya bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan apa yang kau minta kepadanya. Yakin, tidak kemudian kita ragu-ragu doa kita diterima atau enggak ya. Apalagi mengatakan jika aku menghendaki, mengaitkan dengan masyiah. Wada'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah, Rasulullah SAW mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu yakin doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tu'alliq dhalika ala masyiatillah, dan jangan engkau mengaitkan, menggantungkan doa itu dengan masyiah, dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah. Wa in kana al-mar'u ma'muran fi jami' ma yurid fi lahu bi an yu'alliq al-masyiah billahi taala, sekalipun seseorang itu diperintah masyru dalam seluruh apa yang dia ingin untuk melakukannya, hendaknya dia mengaitkan dengan masyiah. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak memperbolehkan untuk kita mengaitkan dengan masyiah. Jika engkau menghendaki Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Beda kalau dalam urusan-urusan yang lain. InsyaAllah saya akan berangkat besok. InsyaAllah kalau Allah menghendaki, saya akan datang ke rumah antum. Kalau Allah menghendaki, saya akan membantu antum nanti. Macam-macam dalam urusan-urusan yang kita akan kerjakan dikaitkan dengan masyiah. Tapi ketika di dalam berdoa kepada Allah, tidak. Karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la mustaqriya lahu. Ini ta'lil. Ini alasan dari larangan itu. Kenapa seseorang ketika berdoa tidak boleh mengaitkan dengan kalau engkau menghendaki ya Allah? Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. La had yakrahu ala ma yurid fayamnahu minhu. Tidak ada seorang pun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah kehendaki, lalu dia menghalangi, mencegah dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Atau Allah Subhanahu wa taala la yurid, Allah tidak menghendaki, fa yulzimahu bi fi'lihi, lalu dia melazimkan bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Li'anna al-amra kulluhu lillahi wahdah. Karena segala urusan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ini di antara alasan dari larangan seorang mengaitkan di dalam berdoa dengan masyiah. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal mahdhum fi hadha at-ta'liq min wujuh thalatha. Al-mahdhur, larangan di dalam ta'liq ini, di dalam mengaitkan doa dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, min wujuhin thalatha, itu dari tiga sisi. Jadi larangan di dalam ta'liq masyi' bil masyiah, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga sisi. Disebut al-balil awal, yang pertama, annahu yash'ur bi anna Allah lahu mukrihun ala syai. Dia menyadari bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memaksa, ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu atau terhadap sesuatu. Wa anna wara'ahu man yastati'u ay yamna'ahu, bahwasanya di belakang itu ada yang mampu untuk mencegah, untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah kehendaki. Maka ini larangan seorang mengaitkan di dalam doanya dengan ta'liqul masyiah. Sesungguhnya orang seperti ini, dia itu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang memaksa di dalam sesuatu, di belakang itu ada yang mampu untuk mencegah, menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari apa Allah yang kehendaki. Athani, yang kedua, al-mahdhur yang kedua, halangan yang kedua, anna qaul al-qa'il, ucapan seseorang, in syi'ta, ketika dia mengatakan dalam berdoa, in syi'ta Allahumma gfirli, in syi'ta Allahumma a'tini, in syi'ta, kata beliau, anna qaul al-qa'il, ucapan orang yang mengatakan in syi'ta, ka'annahu yara, seolah-olah dia memandang, anna hadha amrun azimun alallahi ta'ala, bahwasanya ini adalah merupakan suatu perkara yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Faqad la yasha'u likawni aziman indahu, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Karena itu sesuatu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal engkau mengatakan kepada seseorang ketika engkau meminta kepadanya sesuatu perkara yang besar, engkau minta diberi uang 10 juta misalnya. Dan kau pandang ini adalah sesuatu yang besar di sisi orang tersebut. Engkau menyadari itu. Oh, ini uang saya minta sangat besar. Akan memberatkan orang tersebut. Sehingga kau menyatakan, kalau kamu menghendaki, kamu beri saya. Kalau tidak, ya terserah antum. Seolah-olah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Ya, manusia itu dia pandang sesuatu yang banyak itu besar di sisinya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah, sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, tidak ada yang besar di sisi Allah. Karena itu tidaklah mengurangi miliknya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah, rezekinya Allah, pemberiannya Allah tidak akan berkurang. Sekalipun Allah beri seluruh makhluk ini rezekinya dari manusia dan hewan-hewan. Kemudian yang ketiga,